dunia ini gak pantas untuk dicintai. Tidak lebih berharga daripada 11 siam nyamuk. Itu bukan saya yang katakan, Nabi yang katakan. Kalau saja harga dunia dalam pandangan Allah sama dengan 11 siam nyamuk, wallahi, niscaya orang-orang kafir tidak akan diberi minum walau seteguk air pun. Saya bikin ini, orang komen, harus seimbang kan bang dunia akhirat. Gimana bisa seimbang? Nabi katakan, kalau kalian ingin tahu perbandingan dunia dan akhirat, celupkan ujung jari telunjuk kalian ke samudera yang luas, dan lihatlah satu tetes air berbanding yang menempel ujung jari kalian, itulah dunia. Dan samudera yang luas itulah akhirat. Jadi perbandingan dunia akhirat bukan separuh-separuh, bukan. Tetesan air berbanding samudera yang luas. Nah, jadi sekarang itulah, sekarang kita mau pilih mana. Hari ini kita rebutan tetesan air. Berantem gara-gara dunia. Rebutan jabatan gubernur, presiden. Orang beriman gak berminat dengan itu. Karena dia tahu itu gak lebih berharga daripada 11 siap nyamuk. Tapi kalau dikasih, dia ambil. Gak apa-apa. Gak terkesan juga, gak masuk hatinya. Makanya wali-wali Allah berdoa kepada Allah, ya Allah, hilangkanlah dunia dari hatiku, tapi jangan dari tanganku. Subhanallah. Dari hati, tapi dari hati. Tidak tangan. Dari tangan. Hari ini banyak orang di tangan yang gak ada dunia, di hati penuh dengan dunia. Nah, maka saya dengar ulama memberi nasihat. Der, mau saya, kamu pilih dua saja. Kamu mau mengejar bayang-bayang atau dikejar bayang-bayang? Saya mikir, maksudnya? Dia bilang, dunia ini seperti bayang-bayang. Kamu mau mengejar dunia apa dikejar dunia? Tidak ada satu orang manusia pun yang akan mampu menundukkan bayang-bayang dengan mengejarnya. Enggak ada. Coba kejar bayang-bayang. Semakin cepat kita berlari, semakin jauh dia bayang-bayang. Satu-satunya cara menundukkan bayang-bayang itu dengan meninggalkannya. Jadi ketika satu orang itu meninggalkan bayang-bayang, dia kejar cahaya, barulah Allah Ta'ala hantar bayang-bayang mengejar dia. Dan ketika satu orang berada di bawah naungan cahaya 12 siang itu, baru Allah hantar bayang-bayang tepat di bawah telapak kakinya. Seperti sahabat radhiyallahu anhu, mereka menolak dunia dengan kedua tangannya, namun Allah hantar dunia dalam keadaan hina ke bawah telapak kakinya. Tapi hari ini orang Islam hari ini berlomba-lomba mengejar dunia, mengagung-agungkan dunia, namun Allah hinakan. Ternyata dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan, "Idza azamat ummati dunya," apabila umatku sudah mengagung-agungkan dunia, nuziha minha haibatul Islam, Allah akan cabut dari mereka kehebatan Islam. Jangan tertipu. Lihat orang kafir kaya, kita iri. Ngapain iri? Biarin aja. Itu tikus dikasih makan, kucing juga dikasih makan. Tapi kucing gak pernah iri lihat makanan tikus. Meskipun makanan tikus lebih mahal, roti bakery yang mahal tuh, keju dan sebagainya. Itu di dalam makanan ada racunnya. Tikus itu dikasih makan karena dibenci, karena mau dihinakan, karena mau dibasmi, karena mau dibinasakan. Tapi kucing dikasih makan meskipun sisa-sisa makanan, tapi kan disayang. Jadi kucing gak usah lihat makanan tikus, gak usah iri. Kita disayang, alhamdulillah Allah kasih. Siapa tahu yang kita makan itu menyehatkan untuk kebutuhan kita. Itu yang penting, berkah. Nah, jadi hadirin sekalian, ini dunia ini memang jannatul kafir, surganya orang kafir. Sijjunul mu'minin, penjara bagi orang beriman. Jadi Allah memang telah khususkan dunia ini surga bagi mereka. Kita jangan zalim, kita jangan pengen juga dapat surga dunia. Kalau kita orang beriman, kita mengaku beriman, cinta sama Allah, cinta sama Rasulullah SAW, sementara kita juga ingin mendapatkan surga dunia, tanpa sadar kita telah merampas haknya orang kafir. Serakah. Zalim. Zalim bang. Antum merampas haknya orang, zalim namanya. Kalau doanya orang dizalimi, dikabulkan Allah. Makanya orang Islam tanding sama orang kafir, kemana-mana kalah terus orang Islam. Karena orang kafir doanya dikabul, ini dia mampulkan malah. Karena kita dizolimi, karena surganya dirampas.